Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail. Seorang muslim tidak boleh malu di atas kebenaran. Seperti malu di dalam amar ma'ruf nahi munkar, malu dalam menuntut ilmu syar'i, dan malu-malu yang lainnya yang berkaitan dengan al-haq, kebenaran. Karena Nabi SAW sampaikan, innallaha la yastahi al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu di atas kebenaran. Tentu sifat malu bagi Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat makhluk. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak boleh memiliki rasa malu di dalam hal kebenaran, ya, atau bahkan sesuatu yang wajib. Amar ma'ruf nahi munkar wajib. Talabul ilmi syar'i wajib. Menuntut ilmu syar'i suatu yang wajib. Ya, terlebih ini berkaitan dengan ya, membaca Al-Quran misalnya, yang tidak mungkin dia bisa membaca Al-Fatihah, yang itu adalah salah satu rukun sholat, kecuali dia belajar membaca Al-Quran. Jadi hukum wajib. Ya, kalau sudah sampai tingkatan wajib, yang sunnah saja enggak boleh malu. Apalagi yang wajib, malu dari suatu yang perkara wajib tidak diperkenankan. Dan ini termasuk malu yang tercela. Adapun malu dalam menasihati orang, ya, malu dalam mencegah seorang dari kemungkaran, jelas-jelas kemungkaran di hadapan tapi dia malu nih. Itu misalnya bukan kerabat saya, nanti saya malah dicemooh, enggak boleh. Dia harus menyampaikan yang hak dan dia tidak boleh malu di atas kebenaran. Wallahu taala ala wa'ala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.